kemudian ayat ini sebenarnya turun setelah kejadian itu, malah dijadikan jimat. Ya Rasulullah yang hafal surat Yasin dan dari Al-Fatihah sampai An-Nas di beberapa peperangan masih bisa dididik, bisa terlihat juga Rasulullah. Padahal bukan sekedar lagi digantikan Al-Quran ada di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaum muslimin memang perlu dibimbing, khususnya memang dakwah dalam perkara tauhid ini harus ditingkatkan. Kasihan banyak kaum muslimin yang karena jauhnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam waktu yang begitu lamanya, hingga agama ini betul-betul asing dan terasing di kalangan kaum muslimin sendiri. Sehingga ayat itu tidak perlu dikantongi untuk mendapatkan ikan yang banyak. Cukup kalau dia membaca ayat ini, membaca firman Allah, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa dia akan diselamatkan dari banyak perkara. Baca ayat ini tidak apa-apa sebagai pengakuan kita terhadap kebesaran Allah, sebagai pengakuan kita terhadap kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, kemudian pengakuan bahwa kita ini penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wan Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir faqala asy-syirku billah wal ya'su min rauhillah wal annu min makrillah. Bahwa Rasulullah ditanya tentang macam-macam al-kaba'ir. Apa itu al-kaba'ir? Al-kaba'ir itu adalah dosa-dosa besar. Ditanya, jelaskan kepada kami apa itu dosa-dosa besar. Kemudian dijawab, yang pertama asy-syirku billah. Dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu apa pengertian asy-syirik, yaitu memalingkan salah satu dari sekian jenis dan bentuk ibadah kepada selain Allah dari makhluk-makhluk Allah ini. Tidak boleh kita berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh kita meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Seluruh makhluk Allah, baik itu orang soleh, baik itu nabi, baik itu malaikat, siapapun, tidak boleh dimintai kita untuk meminta pertolongan. Bukankah kita sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ada orang mengatakan kalau jatuh sesuatu misalkan kaget, dia mengatakan ya Rasulullah. Sering kita mendengar ini. Kalau kaget misalkan atau ada sesuatu, dia mengatakan ya Rasulullah. Kalimat ya Rasulullah, ya itu adalah huruf panggilan, dinamakan dalam bahasa Arabnya harfun nida, yakni huruf untuk memanggil. Wahai Rasulullah. Kenapa dia memanggil Rasulullah khususnya ketika ada musibah? Sebenarnya kita, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau melihat sesuatu yang menakjubkan, seharusnya dia mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Kita lihat sebagian dari kita kaum muslimin mengatakan ya Rasulullah. Sampai-sampai di beberapa masjid saya melihat tulisan ada kalimat ya Allah di sebelah kanan, terus ya Muhammad di sebelah kiri. Ini jangankan sampai memanggil Rasulullah, beliau sudah meninggal, menyamakan Rasulullah waktu beliau masih hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal maksud sahabat itu tidak ingin menyamakan Rasulullah dengan Allah ketika dia mengatakan sesuatu perkara Masya Allah wa sya'a Muhammad. Kalau dikehendaki perkara ini oleh Allah akan terjadi, dan jika dikehendaki pula oleh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Coba cuma sekedar mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi dengan kehendak Allah dan kalau dikehendaki oleh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung memerah wajahnya dan marah, kemudian meninggikan suaranya dengan mengatakan ataj'aluni lillahi niddan, apakah kalian ingin menjadikan aku sebagai tandingan dan sekutu Allah? Coba lihat bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Apalagi sampai kita mendengar panggilan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seharusnya kita hindari dan memang seharusnya dirubah kalimat-kalimat seperti itu. Yang pertama dosa yang besar dan yang terbesar adalah syirik. Yang kedua al-ya'z min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah. Perasaan putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya al-amnu min makrillah, di antara dosa-dosa besar juga perasaan aman dari makar atau amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah setelah dari Ibn Abbas wa an Ibn Mas'ud qala, dari Abdullah Ibn Mas'ud yang Allah telah meridainya, bahwa dia berkata, untuk yang ini perkataan Ibn Mas'ud bukan perkataan Rasulullah. Yang berkata sekarang ini yang akan kita baca adalah perkataan Ibn Mas'ud bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan akbarul kabair al-ishraku billah wal-amnu min makrillah wal-qunutu min rahmatillah wal-ya'su min rawhillah, rawahu Abdul Razzaq. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah yang pertama al-ishraku billah, dosa syirik. Kemudian yang kedua perasaan aman dari makar Allah. Yang ketiga perasaan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ya'z min rahillah, sama juga pengertiannya. Baik, sampai di sini ada yang perlu disampaikan. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Berkaitan dengan bab yang tadi, juga diingatkan oleh para ulama tentang perkara bahwa nikmat atau rezeki yang ada pada kita atau kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam bentuk dibukanya pintu-pintu rezeki, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa memang Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada dia, diharapkan dengan rezeki itu dia bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua kemungkinannya, rezeki itu atau apa yang dia dapatkan dari harta itu merupakan penguluran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut, yang dinamakan dalam bahasa Arabnya al-istidraj. Al-istidraj itu yakni Allah membiarkan orang ini terus dibuka pintu rezekinya sampai dia lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya bagaimana untuk membedakan antara yang pertama dengan yang kedua? Ciri-cirinya adalah kalau itu nikmat yang Allah berikan berupa rahmah dari Allah yang merupakan tanda-tanda daripada kecintaan Allah kepada dia, ketika dia mendapatkan rezeki itu semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan bersyukur dan memperbanyak ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, rezeki itu didapatkan dari jalan yang halal. Ini diantara ciri-ciri bahwa rezeki yang didapatkan oleh kita itu merupakan rahmat Allah atau alamat daripada kecintaan Allah kepada kita. Apa ciri yang pertama? Bahwa dengan rezeki yang dia dapatkan itu dia semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah dan bersyukur kepada Allah. Bukan dengan harta itu justru dia semakin jauh, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua, ciri-ciri daripada rezeki yang sebenarnya itu merupakan uluran saja dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dan cobaan dari Allah, yaitu pelakunya biasanya mendapatkannya rezeki tersebut dari cara yang haram, dengan cara riba, dengan cara terpaksa dia jatuh pada pelanggaran-pelanggaran dalam syariat ini untuk mendapatkan rezeki itu tadi. Kemudian yang kedua, rezeki tersebut justru menjauhkan dia dan melalaikan dia dari Allah. Dia dapat rezeki justru dengan uangnya itu digunakan untuk berbuat maksiat. Ini tanda-tanda bahwa rezeki tersebut hanya sekedar penguluran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian yang nanti akan berubah menjadi azab. Oleh karena itu, kata para ulama, kalau kita mendapatkan rezeki jangan merasa aman. Justru kita lihat ini rezeki ini. Apakah kita mendapat rezeki itu dari jalan yang halal? Kalau sudah dapat jawabannya, ya, saya mendapatkannya dari jalan yang halal. Pertanyaan yang kedua, apakah rezeki yang sudah kamu dapatkan dari jalan yang halal itu kamu infakkan pada yang halal pula, pada perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah, ataukah rezeki tersebut kamu infakkan, kamu belanjakan untuk perkara-perkara yang mengundang amarah Allah? Sehingga kita setiap waktu harus terus memeriksa keadaan kita ini semua. Jangan sampai kita merasa tenang setiap hari. Sudahlah, misalkan kita saja, kita tidak mau berbicara orang-orang yang tidak ke masjid. Kita saja untuk kita saling mengoreksi yang di sini. Jangan sampai kita sudah waktu sholat ke masjid, pulang ke masjid, pulang, tapi tidak mengoreksi dari perbuatan kita yang lainnya. Di rumah kita, berbicara di rumah kita ya, keluarga kita, istri kita, orang tua kita. Benarkah rumah kita itu sudah rumah islami yang bisa mendatangkan rahmat Allah? Ataukah masih ada di dalam rumah kita beberapa perkara yang mengundang amarah Allah atau mencegah masuknya rahmat ke rumah itu? Kita tinjau itu. Nah, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Ma min lahmin nabata min haram illa wan-naru aula bih." Tidaklah sebuah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali api neraka lebih berhak untuk mendapatkan daging itu tadi. Untuk itu saya mengingatkan ini. Saya mendapat laporan juga bahwa masih ada di sini yang menjual VCD-VCD porno. Mari ini tanggung jawab kita untuk menasehatinya, untuk merubahnya. Karena ini adalah alat yang akan merusak moral. Kalau sudah moral dan akhlak itu rusak, maka kehidupan itu rusak. Kehidupan di rumah rusak, kehidupan bertetangganya juga rusak, kehidupan dia di dalam berhubungan dengan masyarakat juga rusak, kehidupan dia dalam berhubungan dengan Allah pun lebih-lebih akan rusak. ini adalah penghasilan yang haram. Barang siapa yang memakan, memasukkan sesuap nasinya dari hasil yang seperti ini, maka dia telah memasukkan sesuatu yang haram ke tubuhnya yang tumbuh daging darinya. Dan api neraka lebih berhak untuk daging tersebut. Yang menjual majalah-majalah yang di dalamnya ada gambar-gambar wanita telanjang atau semi telanjang, ini juga perkara yang haram. Yang bisa mendatangkan murka Allah. Maka tolong, mari kita sama-sama membenahi diri kita dahulu. Kemudian nanti insya Allah kita meluas kepada keluarga kita dan tetangga kita. Sampai benar-benar negeri kita ini, benar-benar kampung dan lingkungan kita ini adalah kampung dan lingkungan yang bisa mendatangkan rahmat Allah, bisa mendatangkan ketenteraman. Ini dari bab yang lalu, mungkin kita cukupkan insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang kita dengar dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-sabr 'ala aqdarina. Di antara keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sabar. Bismillah.